Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qul rabbuna jalla bi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء به ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-17 dan setelahnya dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala masih menerangkan kepada kita tentang tiga jenis manusia. Orang-orang yang beriman taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang kufar, atau bahasa sekarangnya itu non-muslim, dengan agama apapun yang dia anut, mereka dicap kufar. Kemudian yang ketiga adalah munafikin, orang-orang munafik, yang Allah SWT memberikan keterangan lebih banyak karena kondisi mereka tersamarkan. Artinya dia nampaknya sebagai orang beriman, tapi pada hakikatnya dia adalah orang kafir waliyadzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kepada kita untuk mereka ini, orang-orang munafikin ini, dengan sifat yang disebutkan kemarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsaluhum," perumpamaan tentang mereka ini, "kamatsalil ladzi istawqada nara," perumpamaan orang-orang munafikin yang nampaknya beriman secara zahir tapi kafir batinnya. Kama tsal ladzi istawqada nara, sama seperti sama seperti orang yang menyalakan api. Baik. Sama seperti orang yang menyalakan api, dia mengambil cahaya dari api itu. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim. Maka ketika api yang dia nyalakan itu telah menerangi sekitarnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil cahaya itu. Allah Subhanahu wa taala mengambil cahaya itu dan jadilah mereka orang-orang berada di dalam kegelapan. Dahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Maka Allah SWT membiarkan mereka dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat. Di dunia ini butuh cahaya, nur dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat juga kita butuh cahaya, dan semua cahaya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak diberi cahaya, maka tidak akan pernah dia bisa memilikinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yaj'alillahu lahu nura, fama lahu min nur." Maka barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah dia bisa memiliki cahaya. Di dunia ini kita butuh cahaya berupa ilmu. Nih, ilmu inilah yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ketaatan, mana yang maksiat, mana yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, dengan cahaya ini kita bisa melihat, kita bisa memilah-milih. Beda dengan orang yang tidak memiliki cahaya. Ibaratnya dia berada dalam kegelapan. Tidak bisa dia mengatakan ini demikian, kalau terang kan jelas. Oh ini sungai, ini jalan, ini got, ini rumah, ini tembok, ini belokan. Barakallahu fikum. Ini jalan lurus. Enak dia jalan. Barakallahu fikum. Beda dengan kegelapan malam, dia tidak tahu mana jalan lurus, mana belokan, mana tembok, mana rumah orang. Dia akan meraba-raba serampangan. Sama seperti orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, halal haram sama saja. Baik. Pokoknya dia ikut-ikutan saja. Kalau ada orang di depannya, baku ikut. Mau kemana itu orang, mau jatuh di got, mau dia juga akan jatuh di got. Mau terbentur, mau kemana, mau kemana. Yang jelas dia tidak memiliki cahaya. Sama seperti orang munafikin. Wa tarakahum fi dhulumati la yusirun. Allah membiarkan dia akhirnya di dalam kegelapan yang dia tidak bisa melihat di dalamnya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Masyaallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan summun, mereka tuli, tidak bisa mendengar al-haq. Dia dengar tapi dia tidak bisa memahaminya. Ini dianggap tidak mendengar karena sama saja dia mendengar atau tidak, sama-sama tidak paham, maka dikatakan tuli. Jadi, ungkapan ini banyak kita pakai, barakallahu itu. Orang tua ketika dia menyuruh anaknya, anaknya tidak tuli, sehat. Tapi ketika anaknya ini disuruh, kemudian berkali-kali disuruh dan tidak mau melakukan apa yang diperintahkan orang tuanya, nah ambil air dulu nak, ya mak, tapi tetap di situ, nak ambil air dulu, bisa dikira, mak, nak ambil air dulu, dia tak berusaha di situ, sampai akhirnya maknya mengatakan, punya talinya nyata kan, mak dengar nyata. Orang tuanya tahu bahwa dia mendengar, anaknya mendengar, tapi yang dimaksud dengan mendengar di sini adalah taat. Taat. Maka ketika orang-orang munafik ini tidak mau taat, ya sama saja dengan orang yang barakallahu bikum, orang yang tidak mendengar. Sama, sama-sama tidak taatnya. Sumum bukumun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, tidak bisa mendengar kebenaran. Baik. Buk, yakni bisu, tidak bisa mengucapkan kebenaran. Umi, buta, tidak bisa melihat kebenaran. La haula wa la quwwata illa billah. Betul-betul dia dalam kegelapan. Fahum la yarji'un, maka tidak bisa mereka kembali kepada keimanan. Iman yang dia tinggalkan. Baik. Tidak bisa dia kembali ke jalan kebenaran yang dia tinggalkan. La haula wala quwwata illa billah. Di hadapan dia, di tengah-tengah dia ada iman, ada Islam, tapi dia meninggalkannya. Ketika dia telah meninggalkannya, maka dia dalam kondisi buta, bisu dan tuli. Dia tidak bisa kembali ke jalan yang terang benderang. Orang-orang munafik ini juga memiliki karakter dan perangai yang berbeda-beda, sama seperti orang-orang kafir. Sama seperti orang-orang kafir. Orang munafik juga bermacam-macam, sama seperti orang kafir juga bermacam-macam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan au kasayyibin minas samai fihi dhulumat wa ra'd wa barq. Atau sama seperti air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit di kegelapan. Air hujan ya biasanya yang namanya hujan ya gelap. Aw ka dhulumatin minas aw ka sayyibin minas samai bihi dhulumat, disertai dengan gelap. Wara'd juga disertai dengan kilat, guntur, kilat. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iq hadaral maut. Mereka memasukkan telunjuk mereka di telinga-telinga mereka karena takut, takut mati. Barakallahu fikum. Orang yang seperti ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang munafikin yang terkadang dia nampaknya betul-betul dia beriman, di sekali yang lain dia menampakkan bahwa betul-betul dia ragu-ragu. Ragu-ragu dengan keimanannya. Masya Allah. Allah SWT memperumpamakan bahwa air yang diturunkan oleh Allah SWT disertai dengan gelap, beserta guntur dan petir. Mereka ini sangat khawatir. Barakallahu fiik. Di satu sisi dia senang dengan air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain dia sangat ketakutan. Baik, sehingga dia harus meletakkan jari jemari mereka, telunjuk mereka di telinga-telinga mereka. Kita mereka. La haula illa billah. Dia menikmati kebaikan Islam sesungguhnya, tapi dia tidak mau mengikutinya. Maka demikianlah keadaannya. Dia menikmati dari satu sisi dan dia pun takut dari satu sisi. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala menguasai orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat mereka, menjaga mereka, meliputi mereka, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, mengetahui apa yang mereka lakukan. Muhit, tidak bisa apa-apa. Ya kami baru yakhtabu absarahum, hampir-hampir saja kata Allah Subhanahu wa taala kilat ini menyambar penglihatan mereka. Kullama adaa'a lahum masyawfi. Ketika kilat itu muncul, langsung kan terang. Cuma terangnya sesaat. Pada saat cahaya itu muncul, langsung dia bergerak. Berusaha untuk berjalan. Kullama adaa'a lahum masyawfi wa idza adlama 'alaihim qam. Begitu berhenti cahaya tersebut, karena memang cuma sesaat, Mereka pun langsung berhenti pula berdiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim." Seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, memang Allah Subhanahu wa taala mengambil pendengaran dan penglihatan mereka. La haula illa billah. Barakallahu fikum. Seandainya bukan Allah SWT yang membiarkan mereka, maka mereka sudah hilang pendengaran dan sudah hilang penglihatan mereka. Allah SWT mampu untuk itu, tapi Allah membiarkan untuk sesaat mereka menikmatinya. Kata Allah SWT, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Barakallahu fikum. Allah mampu untuk membinasakan mereka. Tapi mereka masih tetap dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala li hikmatin minhu tabaraka wa taala. Banyak hikmah di balik keberadaan mereka sebagai orang munafikin. Tentunya di antaranya adalah ujian dan cobaan untuk orang-orang beriman. Barakallahu fikum. Ujian dan cobaan untuk orang-orang yang beriman. Sampai di sini, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang beriman, bahwa mereka lah orang-orang yang selamat, mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang kafir dan mereka lah orang-orang yang sengsara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang munafikin dengan sifat-sifatnya rinci dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka dikatakan bahwa orang-orang mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang binasa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memanggil semuanya. Orang berimannya, orang kafirnya, orang munafikinnya dengan panggilan ya ayyuhan nas'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah barakallahu fikum. Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil semuanya. Orang mukminnya, orang kafirnya, orang munafikinnya, semuanya. Dia adalah manusia, maka dia termasuk yang dipanggil. Ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Sembahlah Rabb kalian. Rabb yang mana yang kita harus sembah? Banyak sembahan ini. Banyak yang disembah oleh manusia. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah gunung, patung, berhala, kuburan, berbagai macam sesembahan. Siapa yang mau disembah ini? Maka Allah mengatakan, "Ubudu rabbakum," sembahlah Rabb kalian. Rabb mana ini? "Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang telah menciptakan kalian dan mencipta semua manusia dan seluruh makhluk sebelum kalian. Ini ciri-ciri Rabb yang harus disembah. Kalau tidak memiliki ciri ini, tidak boleh disembah siapapun dan apapun itu. Alladzi, kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya menerangkan tentang sifatnya, sifatnya Rabb yang harus disembah dan tidak boleh diduakan. Rabb yang kalian sembah adalah Rabb alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Rabb yang menciptakan untuk kalian, menjadikan untuk kalian ini arda firasha, bumi sebagai hamparan yang kalian bisa melakukan aktivitas di atasnya. Furs, sama seperti permadani, dihamparkan. Barakallahu fikum. Dihamparkan ini bukan berarti barakallahu dihamparkan tidak bertentangan dengan bentuk bumi ini yang dikatakan oleh para ulama bahwa bentuknya kurawiyah. Barakallahu fiik. Karena saking luasnya maka dianggap dia terhampar. Maka dia dianggap terhampar, sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan," terbentang untuk kalian melakukan aktivitas di atasnya, bercocok tanam, bepergian, membangun rumah. Was-sama'a bina', dan Allah menciptakan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan membangun langit di atas kalian. Tuhan yang seperti inilah yang pantas kalian sembah. Wa anzala minas sama'i ma'a, Tuhan yang menurunkan kepada kalian air dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang juga dengan Allah turunkan air dari langit ini, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dan membuahkan untuk kalian buah-buahan dari pepohonan yang tumbuh tadi. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Tuhan yang seperti inilah yang berhak untuk kalian sembah. Tidak boleh yang lain. Oleh karena itu Allah mengatakan, setelah menerangkan tentang dirinya, bahwa Allah yang menciptakan kalian semuanya, Allah yang memberi rezeki kalian semuanya, Allah yang memfasilitasi hidup kalian semuanya, maka dialah yang kalian sembah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian tahu. Masyaallah, sangat rinci dan teratur apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Tidak rancu. Sangat-sangatlah jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa in kuntum fi raibin ma nazzalna ala 'abdina. Kalau kalian ragu-ragu. Ini kan masih ada orang yang ragu-ragu. Baik. Enggak mau semuanya. Enggak semuanya yakin. Maka kerana orang yang ragu-ragu ini dikatakan kepada mereka oleh Allah SWT, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Kalau kalian masih ragu-ragu dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Kitab, Al-Qur'an ini. Baik, fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian menganggap bahwa apa yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tulisannya sendiri, karangannya sendiri, baik, sesuatu yang diada-adakan sendiri, baik, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka datangkan satu surah yang semisal dengan ma'ruf. Orang-orang Quraisy pada saat itu adalah orang yang berada pada puncak keahlian dalam berbahasa. Barakallahu fiik. Mereka memiliki kemampuan berbahasa yang luar biasa. Maka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan mukjizat. Mukjizat yang membuat ajiz. Tantangan yang membuat barakallahu fikum, manusia tidak mampu untuk menjawabnya dari ajiz, ketidakmampuan. Barakallahu fikum. Mukjizat itu yang membuat tidak mampu. Barakallahu fikum. Itu asal katanya yang menjadikan orang tidak mampu. Jadi mukjizat, tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Tidak perlu satu Al-Quran, satu surah saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bi suratin mithli waj'u syuhada'akum, dan panggil semua yang bisa membantu kalian, menolong kalian untuk membuat satu surah ini sependek apapun. Silakan, yang penting satu surah. Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang masih meragukan. Barakallahu fiik. Dan tidak ada seorang pun yang mencoba membuat karangan kemudian dia mengatakan ini surah, kecuali mereka akan ditertawakan. Barakallahu fiik. Mereka akan ditertawakan. Dan tentunya yang bisa menilai ini adalah orang-orang barakallahu fiikum yang memiliki kemampuan yang hebat, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu untuk itu. Bukan cuma di zaman sekarang ini, bahkan di zaman dahulu kala, barakallahu fiikum. Zaman dahulu kala sudah ada orang yang mengaku jadi nabi. Kemudian mereka mengatakan, ini ada ayat turun kepadaku. Ayatnya ini. Barakallahu fiikum. Baik. Kemudian mereka hanya ditertawakan dengan ayat-ayat itu atau surah-surah itu. Baik. Jadi bahan tertawaan. La haula wa la quwwata illa billah. Fatu bi surati mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shalihin. Datangkan semua siapapun yang bisa membantu kalian selain Allah Subhanahu wa taala jika kalian betul-betul benar dalam pengakuan. Kemudian Allah menegaskan dan memastikan, fa illam tafa'alu, kalau kalian tidak mampu mendatangkan ayat firman yang sama seperti Al-Qur'an, satu surah saja. Fa illam tafa'alu, kalau kalian tidak mampu, wa lan taf'alu. Masya Allah. Allah SWT mendatangkan lan. Baik. Menunjukkan tentang ketidakmampuan manusia untuk melakukan, dan tidak akan mungkin kalian melakukan. Kalau kalian tidak mampu melakukannya, mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an ini, dan kalian juga tidak mau mengimaninya, fattaqun nar allati waqudhan nas, maka hati-hatilah dengan api yang waquduha, bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin, yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang kafir. Masya Allah. Ini barakallahu'alaikum perintah perintah pertama barakallahu'alaikum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah yang paling agung, perintah yang paling besar, perintah yang paling tinggi kedudukannya. Barakallahu'alaikum. Tidak ada kewajiban yang paling wajib barakallahu kecuali inilah kewajiban yang paling wajib barakallahu. Ini adalah perintah yang paling tinggi kedudukannya, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti kebenaran apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kita. Kita tutupkan para majlis subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta subhanaka.